Iya, selamat sore Bapak Nasrul. Sore. Silahkan, bagaimana komentar Anda? Kalau nggak salah ya, karena MENA ini atau negara ini bikin kontrak jual seluruh negeri ya. Yang nilainya itu sangat di bawah harga pasar. Terus harusnya Pertamina sekarang ini mengajukan hal ini berlengkas ya, merubah undang-undang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Kenapa dia aku berpikir menaikkan tidak pernah merombak sistem, tidak pernah memperbaiki apa yang sudah dibikin salah selama ini gitu. Kok memeras? Contohnya aja ada konferensi minyak tanah ke LPG gitu kan. Sekarang kok ceritanya kok naik gitu. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih Bapak Gunadi, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, silakan. Bagaimana opini Anda, Bapak? Ya, saya lihat pemerintah punya rencana ini untuk menaikkan harga gas dengan harga global itu salah besar. Kenapa? Karena sumber alam itu kan sumber alam Indonesia yang mestinya harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Jangan mengikuti harga global. Kalau gas ini kan lain dengan BBM. Ya, saya kira cuma itu aja. Terima kasih. Bapak Iwan, bagaimana opini Anda? Kalau menurut saya itu macam-macam aja ya pemerintah ya. Sudah tahu rakyat sudah susah begini, masih naikin harga BBG lagi itu. Itu saya pikir itu udah sifatnya ngacar dah seperti ini. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Bapak Yanto? Ya. Silahkan, bagaimana pendapat Anda? Oke, menurut pendapat saya simpel aja. Pertamina kan itu dikontrol oleh birokrasi sama lembaga-lembaga korup. Jadi satu-satunya jalan itu Pertamina digopublikkan saja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Halo. Ya, silahkan bagaimana opini Anda, Pak Yanto? Ya. Menurut saya sih slogan Pertamina mesti dirubah tuh, Bu. Bukannya kita untung bangsa untung. Pertamina untung bangsa buntung, Bu. Oke, makasih, Bu.